Persibang Bandung jadi juara. Warga Jawa Barat jadi satria. Mendukung Persib Bandung jiwa juraga. Jadi bobotoh putus ujian kabogoh. Betul masalah kepenting aing atoh. Gencang gerak tarung Persibang Bandung. Gencang gerak jujung harga diri Bandung. Persib Bandung menang toh adiku. Persib Bandung elek toh bingung. Elek menang etang hal adu biasa. Warga Jawa Barat tetap bersatria. Haja, haja lawanmu haja. Haja lawanmu haja. Haja lawanmu haja. Haja lawanmu. Percoba polisi BKBK. Permainan Persib jadi berirama. Kosit uwuh ayat tema gantina. Subi tajeng eka fama itu bagi tegana. Di ayuda Persib kudu juara. Sahabat Jenderal Arif ayo panenda. Ayo maju hajar lawanmu. Ayo maju janganlah kau ragu. Tau salambang, tau hariwang. Eleh menang tari matuh hamraba. Tenang tenang main asing tenang. Mampu Persib menang warna baru masih senang. Tenang, tenang, main nasi tenang. Lalu Persib menang, warga Bandung mati senang.